bulan, apa kau kesabar dan mimiti datang panyaki timur ujung timuruan tujuh bulan bobogohan loba pisan paceng kadang rasa cinta hilang musnah putus di tengah rasa cinta di nadada. Empat bulan kedal cinta, lima bulan makin cinta, enam bulan bobogohan, tiada hari tanpa cinta. Lincah tujuh bulan kamu gogosnya badan, mimpi datang penyakit timbul ujung timbul sampai cengkadan rasa cinta hilang musnah putus di tengah.